Jika sepasang monyet tidur jadi buyut moyangku, jika buyut moyangku tidur jadi kakek dan nenekku, jika kakek dan nenek tidur jadi ayah dan ibu, dan jika ayah dan ibu tidur jadi sebiji kepala, yaitu kepalaku. Sedangkan waktu aku yang tidur gak jadi apa-apa, yang jadi cuma beberapa pasang kecoa di kolong tempat tidurku. Dan seribu armada kutu di atas spray belang bentong kasurku, walaupun mereka itu kecoa dan kutu, tetapi mereka tetap darah dagingku. Maka dari itu saya minta dengan amat sangat, anakku yang paling tua bernama Kecoa Idi Amin, lahir di Cengkareng. Badannya kerempeng, matanya sedikit jereng, kalau berjalan seperti gareng. Anakku Idi Amin orang kaya di Cengkareng, senang pakai mobil mentereng. Banyak yang tahu mobil si Amin itu mobil curian, tapi maklum, si Amin kebal kerangkeng. Aku benci sama si Amin. Habis si Amin suka nempeleng, tapi cuma berani sama tukang goreng. Itu dulu 1 juta tahun yang lalu. Cerita anakku yang nomor 2, perempuan lo, cantik mulah manja seksi, lahir di Madura, sekolah di Karawang. Minum jamunya wah jangan ditanya, dari jamu kalian singset sari rapet, sampai jamu terlambat datang bulan tak pernah ketinggalan. Putriku cantik, putriku mulah, putriku pandai memasak, dari bistik spaghetti panggang ayam, capcay goreng, udang rebus, sampai rendang jengkol dia bisa. Tapi mengapa belum juga datang lamaran? Oh ya, hampir saya lupa, putriku mempunyai 2 kekurangan, yang mungkin itu sebabnya putriku vakum dalam dunia percintaan. Putriku memang anggun tapi sayang kepala putriku sebesar bola kasti. Itu satu. Dan yang kedua, putriku tidak boleh kena air. Ayo, kenapa? Nah, gua tahu. Apaan? Dia alergi. Bukan. Butuh air? Bukan. Amoyan? Bukan. Amoyan masa kena air? Ayan. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Anakku yang paling bontot pemain sepak bola pernah dikirim berguru atau dikirim tamasya ke Brazil. Iya, 6 bulan di sana. Begitu pulang kok keok kalah semua.